Ketika memberitakan tentang akan munculnya berbagai macam penyimpangan, ya Rasulullah, kelompok yang satu yang selamat itu kayak apa? Nabi jelaskan, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Sehingga patokanipun kedatang meriku. Enggak kita cepengi, peripun kita melampah di atas atau dalam bimbingan sunnah ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW, otomatis terhindar saking berbagai macam penyimpangan. Pembahasan kita, bahwa sekalian lebet pembahasan asyirkul akbar wa anwa'u, syirik besar dan macam-macamnya. Kalau ini sambil kita bahas, di antara syirik besar yaitu syirku doa, syirik di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syirku doa, syirik berdoa kepada selain Allah. Nomor kali, asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifat Allah, yaitu mensifati selain Allah seperti sifat yang hanya dimiliki oleh Allah semata. Kata seumpamanipun kita meyakini sebagian makhluk, ada yang kita yakini mengetahui perkara yang gaib, padahal perkara gaib semata-mata hanya Allah yang mengetahui. Nomor tiga, syirkul mahabbah, syirik di dalam masalah cinta. Cinta yang kang pun maksud, yang kalau diberikan kepada selain Allah menjadi syirik, ngimeneka cinta ubudiyah, mahabbah ubudiyah. Mahabbah antar mahabbah ubudiyah, antar mahabbah tabiiyah. Maka mahabbah ubudiyah, mahabbah kecintaan yang disertai dengan at-tadallul wal khudu, cinta yang disertai dengan penghinaan diri dan ketundukan. Ini cinta ubudiyah. Kalau cinta seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka jatuhnya adalah syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Adapun cinta orang tua kepada anak, suami kepada istri, ini termasuk cinta tabiiyah, cinta tabiat, yang itu merupakan bagian dari fitrah manusia. Engkang penting, cinta seperti itu tidak boleh kemudian mendahulukan cintanya kepada istri, anak, dan yang lain-lainnya, sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Nomor sekawan, geminika syirkut ta'ah. Kita melepet niki. Belum kemarin. Iya. Syirkut ta'ah. Dipun bahas. Enggak ngasih buku ini pun. Monggo, Pak. Dipun bahas. Nggih. Yaitu mentaati para ulama atau para syekh dalam hal pengucapan dengan pendapat bahwa hal itu dibolehkan. Alah berfirman, yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan tahlim-tahlim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran surah Al-Kaufah ayat 31. Terus? Menjadikan Tuhan ini menaati mereka dalam hal kesehatan, menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya tidak boleh menaati aturan makhluk Nggih. Pembahasan ingkang nomor sekawan nggih menika syirkut ta'ah. Syirik di dalam masalah ketaatan. Bapak sekalian, kaidah agaminipun ketaatan mutlak niku namung ditujukan dumateng Allah Ta'ala. Ketaatan mutlak, ketaatan ingkang boten saged dipun bantah dengan apapun. Ontenipun nek dawuh niku duginipun saking Allah, menawi perintah niku duginipun saking Kanjeng Nabi, niku ontenipun namung sami'na wa ata'na. Boten ngagem mikir-mikir, boten ngagem alasan-alasan. Ontenipun namung tuntutan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Niku pendidikan ingkang dipun ajaraken Allah lan Rasulipun makaten. Nek dawuh niku sampun dumiginipun saking Allah, datangnya perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada sikap lain kejai namung sami'na wa ata'na. Ketaatan kepada selain Allah dan Rasulullah kedah dipun standarkan. Kedah dipun standarkan kepada Allah dan Rasulnya. Menawi perintah makhluk itu mencocoki Allah dan Rasulnya, boleh kita taati. Menawi perintah makhluk niku ternyata menyelisihi, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat kepada siapapun dan kepada yaitu bagaimanapun kedudukan dan ketinggian orang tersebut. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, termasuk gemeniko hak untuk membuat syariat halal haram. Hak untuk membuat syariat halal haram niku hak mutlakipun Allah. Manusia tidak boleh membuat syariat halal haram. Kalau sampai ada orang yang diyakini dia boleh membuat syariat sehingga menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, mentaati orang seperti ini, maka dia telah musyrik, menyekutukan Allah dengan makhluk. Karena hak untuk menghalalkan dan mengharamkan niku namung hakipun Allah semata. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken babakan tiang-tiang Yahudi dan tiang-tiang Nasrani yang Allah katakan dengan mereka telah menyembah ulama dan pendeta ahli ibadahnya. Mereka telah menyembah ulama dan para pendeta atau ahli ibadah mereka. Mila dipun ngendikaken tentang mriki syirkut ta'ah wa huwa, yang dimaksudkan dengan syirkut ta'at itu adalah ta'atul ulama, yaitu mentaati ulama, wal masyayikh, dan mentaati para syekh, para guru-guru, fil maksiati, dalam perkara maksiat, ma'a i'tiqadihim, disertai dengan keyakinan jawazu dzalik, bolehnya mentaati ulama atau syekh dalam perkara maksiat, yaitu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka meyakini orang punya hak seperti itu, maka dia telah musyrik. Ayatipun wonten surat At-Taubah, Allah Subhanahu telah ngendikaken ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi telah menjadikan para ulama mereka dan orang-orang Nasrani telah menjadikan para pendeta ahli ibadah mereka menjadikan apa? Arbaban min dunillah, menjadikan rob-rob, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, wektal Adi bin Hatim kepanggih ayat niki. Adi bin Hatim niku mantan Nasrani. Adi bin Hatim dia dulunya Nasrani. Ketika dia ketemu ayat ini, maka dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah SAW, kami itu tidak pernah menyembah para pendeta-pendeta kami. Kata Rasulullah SAW, alaisu yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah ketika para pendeta, para ulama dan pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimun, kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bukankah ketika para ulama dan pendeta mereka yuhilluna ma harramallah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian tuhilluna, yaitu kalian ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kata Adi bin Hatim, bala, demikianlah kami dulu ya Rasulullah. Mila Nabi ngendikaken, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada ulama dan pendeta mereka. Sehingga meletakkan hak halal haram, menentukan halal haram kepada seseorang atau sekelompok orang, diyakini bolehnya menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, maka dia telah mengangkat orang atau sekelompok orang itu menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ulama, kiai, ustaz niku tugasipun namung al-balahul mubin, kados tugasipun Kanjeng Nabi menyampaikan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Tugas ulama kados dene tugas Nabi menyampaikan agama ini dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya, tidak lebih daripada itu. Bukan pemilik agama, ulama niku bukan pemilik agama, kiai bukan pemilik agama. Artosipun tidak bisa membuat seenaknya sendiri, oh ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Itu tidak boleh bersumber dari dirinya sendiri, harus berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ulama bukan nabi, apalagi Allah. Ulama hanya menyampaikan agama dan ikut menjelaskan agama sejelas-jelasnya. Sehingga ulama kita ikuti karena menjelaskan ayat Al-Qur'an, menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemilik agama. Sehingga sebagian orang agamanya itu total derek Pak Kiai. Sanajan Pak Kiai anggenipun nerangaken blas mboten ngagem dalil, pokoke derek Pak Kiai. Niki cara beragama ingkang mboten leres. Kita hanya beragama dengan agama Allah dan Rasulnya. Ustaz, kiai, ulama niku sedayanipun namung jelasaken agami, nyebataken dalil-dalil agami, jelasaken kanisak gamblang-gamblangipun, lajeng kita nderekipun derek dalil. Mila Bapak sekalian kang kinurmatan, menawi wonten kiai atau wonten ustad ingkang ngajaraken perkawis agami niku ingkang kita suwun napa wonten dalilipun. Niku ingkang kedah kita suwun. Sebab ingkang kita taati niku Allah lan Rasulipun. Kita mboten beragama dengan agama Pak Kiai, ananging kita beragama dengan agama Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada makhluk hanya boleh ketika makhluk itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nek perintahipun makhluk pemimpin, pemimpin pejabat, utai tiang sepuh, utai sinten kemawon, yang ternyata perintahnya itu menyelisih Allah dan Rasulnya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kaidahipun kanjeng Nabi ngendikaken la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Sehingga seorang mukmin ketaatan totalnya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Nek pun Allah ingkang paring dawuh niku namung ontenipun sendika dawuh. Tidak boleh ada rasa berat dan menentang. Para sahabat dipun didik Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados generasi yang betul-betul hanya sami'na wa ta'na, dumateng perintahipun Allah Ta'ala. Tidak ada hak untuk mengoreksi perintahipun Allah dengan hawa nafsunya, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan setempat. Yang ada kantun, kalau itu datang dari Allah, kita kantun derek dan taat, dan tidak ada ini pembangkangan. Waktu turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, seluruh kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Semua perbuatan seorang hamba yang dia tunjukkan dengan terang-terangan, dan apa atau yang dia sembunyikan, yang terlintas dalam hatinya, semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Apapun yang Anda nampakkan dari perbuatan Anda atau Anda sembunyikan dalam lintasan hati Anda, semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Waktu turun ayat ini, para sahabat betul-betul merasa berat. Apa yang membuat beratnya para sahabat? Karena setiap yang terlintas dalam hati itu akan dihisab oleh Allah, padahal hisab itu perkara yang sangat mengerikan. Sehingga sahabat datang dumateng Kanjeng Nabi dan mengeluhkan, ya Rasulullah, kulifna bima nutiq. Ya Rasulullah, kami telah dibebankan dengan sesuatu yang kami mampu. Salat, puasa, zakat, haji, niku beban-beban yang para sahabat mampu, beban-beban yang ini zahir bisa dilakukan dan mampu melakukan. Sekarang ya Rasulullah, Allah turunkan ayat yang kami tidak mampu, itu wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat? Bagaimana Nabi mendidik sekalian? Aturidun antakulu kama qalat ahlu kitabain. Apakah yang kalian inginkan itu akan mengatakan seperti yang dikatakan dua ahli kitab Yahud dan Nasrani? Sami'na wa asaina, yaitu kami dengar dan kami maksiat. Apa itu yang kamu inginkan? Balqulu, akan tapi hendaklah kamu katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sekalian, sehingga sepindah malih, asalnya hak untuk membuat syariat niku haknya Allah. hak untuk mewujudkan halal haram. Kalau ada orang lain atau ada di antara makhluk ini yang kita yakini berhak membuat aturan halal haram, niki naminipun dia telah membuat sekutu bagi Allah. Amlahum syuraka'u syara'u law minaddin malam ya'dan billah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala? Mas sekalian, di dunia ini alangkah sangat banyaknya orang-orang yang mereka menjadi kelompok-kelompok pembuat syariat, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Seorang mukmin mengembalikan hak untuk menghalalkan dan mengharamkan niku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima sekarang, syirkul hulul, syirik manunggaling kawula Gusti, menyatunya Allah dengan hamba. Monggo, Pak. Syirik hulul yaitu meyakini bahwa Allah bisa menulis pada makhluknya. Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi, seorang sufi yang meninggal dunia di Damaskus. Dia mengatakan, yang artinya Tuhan adalah hamba dan seorang hamba adalah Tuhan. Tuhai, siapakah yang berkata? Seorang sufi lainnya yang juga berkeyakinan serupa bersenandung, yang artinya tidaklah anjing dan babi itu melainkan Tuhan kita juga. Tidaklah Allah itu melainkan seorang lahir yang ada di surga. Ya, bapak sekalian, enten malih syirkul hulul, keyakinan manunggaling kawula Gusti, sehingga makhluk ini semuanya titisannya Allah, sehingga semua makhluk ini adalah bayang-bayang Allah atau titisannya Allah. Akidah hulul niki langkung rusak ketimbang keyakinan Nasrani. Melalui Nasrani keyakinanipun ingkang Allah niku namung Isa. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah ibnullah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Keyakinan Nasrani, Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Artinya Allah menyatu pada Isa ibnu Maryam. Hanya satu makhluk. Nek tiang aki yang berakidah hulul niki, semua makhluk ini ya Allah. Semua makhluk ya Allah. Sehingga Allah menitis kepada semua para makhluk. Niki keyakinan yang super sesat. Keyakinan super sesat. Wa wal i'tiqadu bi annallaha halla fi makhluqatihi. Yaitu keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati pada para makhluknya. Ada yang berkeyakinan Allah nitis pada makhluk-makhluk tertentu. Niki asalipun keyakinan tiang-tiang musyrik. Titisanipun diwa. Napa diwa ini? Diwa. Titisanipun diwa. Sehingga diwa nitis. Ini asalnya keyakinan tentang musyrik. Keyakinan Islam entenipuniku Allah Al-Khaliq dan yang lainnya makhluk. Dan Allah tidak pernah nitis kepada makhluk. Allah makhluk. Kemudian keyakinan sufi, di antara keyakinan yang ada di dalam Islam, keyakinan yang pernah dikembangkan oleh orang-orang yang sesat, yaitu keyakinan manunggaling kawula Gusti, sampai akhirnya mereka punya bait-bait syair. Seperti akidahnya Ibnu Arabi, akidahnya Ibnu Arabi Sufi, yang dia dikubur di Damsik. Dia mengatakan Ar-Rabbu Abdun, Rabb itu ya hamba, wal abdu Rabbun, hamba itu ya Rabb, Allah ya hamba, hamba ya Allah. Ya laita syi'ri manil mukallaf, aduhe, kalau begitu siapa yang terbebani. Mila dalam keyakinan Sufi niku onten tingkatan-tingkatan, tingkatan syariat, tingkatan makrifat, tingkatan hakikat. Nek tesih sholat, tesih poso, tesih haji, niku tingkatannya nembe syariat. Tingkatan ingkang paling ngandap, ingkang paling endek. Mengke minggah malih tingkatanipun makrifat, pun tingkat wali kelas khusus sampai hakikat itu sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun menyatu dengan Allah, maka tidak perbebani lagi dengan syariat. Mila ampun gumun nek panjenengan nate kepanggih utai kemireng cerita-cerita tiang niku nek sampun tingkatan pun wali niku mboten angsal dikoreksi sanajan ketinggal ketok motom mloho teng motom niku melakukan kemungkaran. Mbok yo ajeng mendem, mbok yo ajeng dia menzinai perempuan, niku nek pun tingkate wali niku mboten angsal dipun koreksi. Mboten angsal dipun yaitu kritik. Karena dia sudah punya makom sendiri, sudah punya tingkatan sendiri, tidak boleh mengoreksi wali kecuali wali. Orang yang sesat pada tingkat dia menyatu dengan Allah, gugur syariat, maka dia tidak lagi terkena hukum-hukum syariat. Yang masih terkena hukum syariat itu tingkatan makrifat, tingkatan syariat. Nyun ngapunten, kinten-kinten tingkatanipun Kanjeng Nabi kalih wali niku dhuwur pundi? Tentunipun dhuwur Kanjeng Nabi. Nek pikiranipun tesih waras, niku mesti keyakinanipun Nabi niku tingkatan yang paling tinggi. Sak ngandhapipun Nabi, nembe derajatipun mangke para wali. Nabi tingkatan yang paling tinggi. Nabi tiang engkang paling tinggi tingkatan derajatnya seorang hamba di sisi Allah. Kanjeng Nabi tesih salat ta mboten? Justru Kanjeng Nabi niku orang yang paling ketat dalam keterikatannya dengan syariat. Salatipun paling sae, posonipun paling sae, anginipun zakat haji paling sae, keterikatannya dengan syariat paling ketat. Sehingga ketika orang meyakini so ada seorang wali yang mereka telah gugur dari syariat, maka dia telah berkeyakinan-keyakinan yang super sesat, yang tidak pernah ada di dalam ajaran Islam. Sebagian mereka mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidaklah anjing-anjing dan babi-babi itu kecuali sesembahan kita juga. Wa mallau illa rahibun fi kanisah, dan tidaklah Allah itu kecuali pendeta yang ada di gereja. Kenapa demikian? Karena keyakinannya Allah menitis kepada para makhluk. Oh sekalian, ampun panjenengan, yaitu ampun panjenengan, bayangkan keyakinan gini itu hanya keyakinan yang pernah muncul dan tidak pernah ada lagi. Ngantos zaman saniki onten. Contohnya pun justru yang berkembang dan pernah berkembang di IAIN. Sampai diantara mahasiswa mereka ketika mengadakan ospek, itu diantara yang mereka teriak-teriakkan anjing hu akbar, anjing hu akbar. Niku malah tiang-tiang IAIN yang belajar usuluddin, filsafat, sampai dia sesat sesesat sesatnya. Kenapa mereka Kenapa mereka itu berani mengucapkan anjinghu akbar? Dan ini bukan hanya mahasiswanya, dosennya pun punya pikirannya nyoteniku. Sehingga malah dibela-bela sama dosen-dosen itu yang masuk dalam yaitu orang-orang liberal. Dan sesungguhnya pemikiran mereka yang kayak gitu, hasil mereka itu yaitu meyakini apa yang diajarkan seperti Ibnu Arabi yang mengajarkan tadi, yaitu puasanya Rob ya hamba, hamba ya Rob. Mas kalian, akhirnya muncullah yang kemudian disebut dengan ini Wahdatul Adyan. Semua agama sama, enggak ada bedanya. Sebab itu semuanya juga datang dari Allah Ta'ala. Karena Allah hamba, hamba ya Allah. Akhirnya enggak ada kebatilan, enggak ada kesyirikan, enggak ada kekufuran, enggak ada kemaksiatan. Karena yang diperbuat itu juga perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang paling mereka musuhi itu orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Niku anggenipun iblis membelingerkan manusia sampai seblinger-blingernya. Sampai keyakinan yang kayak gitu juga laku, nggih payu, dipasarkan di tengah-tengah kehidupan, nggih payu. Mas kalian, rahimahin rahimakumullah. Nek panjenengan takon napa wonten dalile tiang-tiang kok kagungan keyakinan ngoten niku? Mereka juga punya dalil. Niki, Bapak sekalian, bahayanipun tiang naik sekedar namung pados dalil, tiang ingkang paling sesat kemawon badhe angsal dalil. Caranipun saged kanthi motong-motong dalil, saged kanthi menyimpangkan dengan makna-makna yang mereka fahami sesuai dengan selera mereka sendiri. Mbok PKI mawon nek panjenengan ken dalil saged dalil. Contoh umpaminipun dalilipun fawailun lil musallin. Santri-santri yang salat niku malah do ciloko. Ciloko mencit wong-wong sing padha salat niku nek kiyainipun kiai PKI. Nek sekedar pados dalil saged, ning niku dalilipun kanthi cara curang memotong-motong dalil. Ingkang Allah ngendikaken fawailun lil musallin niku lajenganipun alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang yang salat yaitu orang yang lalai dari salatnya. Tiang ingkang damel keyakinan semua agama sama, nggih kagungan dalil. Dalilipun qul ta'alau ya alal kitab qul ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakan ya Rasul sallam wa alul kitab, mari kita menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian. Niki dalilipun tiyang ingkang damel semua agama sama. Termasuk tiang ingkang kagungan keyakinan manunggaling kawula Gusti kagungan dalil hadis wali. Hadis tentang wali. Sehingga nyuwun ngapunten nek namung tiang sesat pados dalil niku onten kemawon. Mila ingkang penting setunggal dalil, nomor kalih pemahaman dalil itu menurut siapa. Dan dalilnya itu dia jujur enggak cara berdalil. Sehingga kita mengertos kaidah-kaidah ingkang leres pripun caranipun anggenipun berdalil. Sehingga mboten diapusi kali tiang dan tidak dibawa kepada syubhat-syubhat yang menyesatkan. Samun adzan sekalian, niki rumiyin ingkang kita aturaken mugi-mugi manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan berdatang bi'idnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.